Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin Wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Ikhwani fiddin at-talabah Rahimani wa rahimakumullah InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan Pelajaran usul al-fiqh Pada kitab al-usul min ilmi al-usul Karya al-imamu al-allamah Faqihul asr Al-Syeikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin Rahimahullahu ta'ala rahmatan wasiah. Kita masih dalam pembahasan al-kalam. Pada pertemuan yang sebelumnya, kita telah masuk pada aqsamul kalam. Aqsam al-kalam. Taib. Aqsamul kalam bi'tibari imkani wasfihi bis-sidqi wal-kadhib yang qasimu ila qismain. Aqsamul kalam bi'tibari imkani wasfihi bis-sidqi awil kadhib yang qasimu ila qismain. Kalam terbagi dua, dilihat dari sisi pensifatannya dengan kebenaran atau kejujuran atau kedustaan. Apa saja itu atau? Al-khabar wal-insya. Ahsan tabarakallahu fik. Al-khabar wal-insya. Iya. Al-khabar wal-insya. Ma makna al-khabar? Ya'kub. Al-khabar ma yumkinu ayu safa bis-sidqi awil kadhibi lidatihi. Ma makna al-insya? Ya, akhi. Antum, enggak ada ya? Insya. Insya kebalikannya khabar. Mala yumkin ayyu safa bis-sidqi awil kadhib. Taib. Wa kharaja biqawlina lidatihi. Apa yang dimaksud dengan lidatihi? Ya man? Siapa akhi? Antum? Lidatihi maksudnya apa? Apa? Pada khabar itu sendiri. Keluar darinya apa? Hah? La. Itu kharaja biqawlina ayyu safa bis-sidqi awil kadhib al-insya. Sekarang lidatihi. Hah? Apa? Al-mukhbir bihi. Al-mukhbir, apa artinya al-mukhbir? Yang mengabarkan. Taib. Yang mengabarkan itu ada tiga. Ada tiga pembagiannya. Ada tiga macam. Apa saja itu? Akhi. Taib. Al-khabar, al-qudum, bil-ghaib. Taib. Contoh, al-khabar, bi'tibaril mukhbir bihi, ma la yumkin wasfuhu bis-sidqi, kal-khabir anil mustahil, syar'an aw aqlan. Contoh syar'an, ya man? Siapa? Jabir. Orang yang mengaku adanya kerasulan setelah Nabi SAW. Setelah diutusnya Nabi SAW. Contoh lain, Anas secara syar'i. Contoh lain apa? Khabar dukun misalkan. Gak bisa dipercaya. Khabar dari kahin, dukun. Taib. Gak boleh dipercaya secara syar'i. Secara syar'i gak boleh dipercaya. Contoh, al-khabar anil mustahil aqlan. Di belakang Abu Lias, siapa namanya? Antum? Al-khabar anil mustahil. Orang yang mengabarkan tentang suatu mustahil secara akal. Contohnya apa? Antum? Abu Man? Abu Faruk? Contohnya? Tapi diam. Ya mungkin saja. Tadinya bergerak, kemudian diam. Kan mungkin saja. Harus ditambah keterangan lagi. Dalam satu waktu misalkan. Dalam satu waktu. Kalau berbeda waktunya, tadinya bergerak, kemudian diam. Mungkin. Iya. Contoh al-insya. Contoh al-insya. Man ya akhi Salman? Enggak hadir antum ya. Tapi bisa enggak berikan contoh? Al-insya. Hah? Al-insya maknanya ma la yumkin ayusafa bis-sidqi awil kadhib. Yang tidak mungkin disifatkan dengan dusta atau benar. Antum enggak hadir ya? Nanti antum dengarkan rekamannya. Tentunya sama atau antum ya akhi Ali. Al-amr wa nahyu, perintah dan larangan. Contoh lain, Muhammad, apa? Tamanni, tarajji, atau istifham. Taib. Wa qad yakunu al-kalam khabaran insya'an. Bisa jadi, al-kalam, khabar, dan insya'. Contohnya apa? Ya, man? Abu Abdurrauf. Wa abudullaha wa la tushriku bihi syai'an. Ini apa? Khabar atau insya'? Hah? Insya'. Bisa enggak dia menjadi khabar? Bisa. Maknanya jadi bagaimana? Dari sisi apa dikatakan khabar? Hah? Dari sisi apa? Apa? Pensifatannya apa? Hah? Adanya perintah. Perintah insya atau khabar? Insya. Sekarang antum bilang bisa dijadikan khabar. Dari sisi apa? Kalau dilihat dari definisi khabar, ma yumkin ayusofa bis-sidqi awil kadhib lidatihi, maka dia tidak masuk dalam kategori khabar. Sebab dia tidak bisa disifatkan dengan al-kadhib min haythul mukhbir bihi. Min haythu al-mukhbir bihi. Tetapi kalau dihilangkan makna lidatihi atau dihilangkan makna al-mukhbir bihi, tidak dilihat siapa yang mengabarkannya, maka mungkin menjadi khabar. Yaitu bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Mana khabar? Yani Allah satu-satunya sesembahan yang hak. Dan apa? Semua yang dipersekutukan dengan selain Allah adalah batil. Ini makna khabar. Tapi contoh lain apa? Apa? Alfadul uqud. Alfadul uqud al-lafdiyah. Atau siyagul uqud al-lafdiyah. Itu dari sisi apa? I'tibar dilalatihi ala ma fi nafsil aqid khabar. Penunjukan atas apa yang ada pada diri orang yang membuat akad itu adalah khabar. Adalah khabar. Yakni dia mengabarkan. Ini barang sudah bukan milik saya misalkan. Bi'tu. Lalu si seorang pembeli, penjual mengatakan bi'tu. Lalu si pembeli mengatakan waqabiltu. Dan aku terima. Ini bermakna khabar. Dari sisi apa? Menunjukkan sesuatu yang ada pada diri orang yang membuat akad tersebut. Apa itu? Ya, barang itu, dia kabarkan barang itu sudah bukan milik saya. Dan orang yang menerima, dia mengabarkan barang ini sudah jadi milik saya. Karena saya sudah beli. Iya. Ini dari sisi khabar. Adapun dari sisi apa? Sah atau tidaknya akad tersebut, sah atau tidaknya akad tersebut disebut sebagai apa? Insya. Disebut sebagai insya. Baik. Baik, kita masuk pada pelajaran berikutnya. Qala al-muallif rahimahullah al-haqiqatu wal majaz. Al-haqiqah wal majaz. Antum belum punya buku? Sama? Pakai ini dulu sementara. Al-haqiqatu wal majaz. Ini pembagian kalam. Ini adalah pembagian al-kalam dari sisi istimal, penggunaan. Kalau yang sebelumnya dari sisi imkan wasfihi bis-sidqi wal kadhib. Kemungkinan disifatkan ini khabar benar atau khabar dusta. Sekarang adalah pembagian al-kalam dari sisi penggunaannya. Dari sisi penggunaannya. Qala Syekh rahimahullah, wa yanqasimul kalam min haythul isti'mal ila haqiqatin wa majazin. Dan al-kalam itu terbagi dari sisi penggunaannya kepada dua bentuk, yaitu haqiqah dan majaz. Haqiqatun dan majazun. Baik. Akan tetapi, pembagian ini sebetulnya hanyalah terjadi pada hari ini. Pada kebanyakan ulama usul hari ini. Adapun di masa al-qurun al-mufaddalah, di masa sahabat tabi'in wa tabi'ut tabi'in, tidak ada pembagian seperti ini. Tidak ada pembagian seperti ini. Tidak ada pembagian al-haqiqah dan al-majaz. Sehingga pembagian seperti ini sebetulnya termasuk dalam kategori pembagian yang bid'ah, yang hadis, yang mengada-ngada di dalam agama. Sebab kenyataannya ahlul bid'ah itu mempergunakan pembagian seperti ini untuk mendukung apa? Mazhab mereka yang batil, pendapat mereka yang batil. Hakikat itu kan sesuai hakikat. Kalau majaz tidak sesuai hakikat. Nah, di sini ahlul bid'ah menggunakan apa namanya? Pembagian ini sebagai senjata mereka. Seperti mereka tafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. Dan Rabbmu itu datang. Demikian pula para malaikat dalam keadaan mereka bersaf-saf. Maka ahlu sunnah wal jamaah menetapkan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat al-maji sesuai dengan hakikatnya. Tetapi ahlul bid'ah mengatakan itu hanya majaz, bukan secara hakiki. Kalau begitu apa? Ini pembagian yang menyimpang. Kalau dilihat dari sisi ini. Kalau dilihat dari sisi ini. Walaupun nanti ada sisi-sisi yang lain yang mungkin benar. Pembagian ini bisa dibawa kepada makna yang benar. Oleh karena itu perlu diketahui bahwasannya pembagian seperti ini sesuatu yang hadith. Sesuatu yang baru sehingga diingkari oleh para ulama al-muhaqqiqin. Seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Al-Imam Ibnu Qayyim dan para ulama yang lainnya. Iya. Dan Syekh di dalam syarahnya beliau menjelaskan. Ada dua alasan kenapa beliau menyebutkan pembagian ini di dalam kitab beliau. Alasan yang pertama, ketika beliau menulis pembagian ini, belum menjadi jelas bagi beliau. Belum menjadi jelas bahwa sebetulnya secara hakiki tidak ada yang namanya pembagian al-haqiqah dan al-majaz. Tidak ada pembagian al-haqiqah dan majaz. Yang kedua kata Syekh, sebab beliau mengikuti kurikulum. Beliau mengikuti kurikulum yang ada di ma'had waktu itu. Namun beliau memberikan tanbih. Nanti insyaAllah pada bagian akhir dari bab ini akan ada tanbih dari Syekh bahwasannya sesungguhnya pembagian ini hakikatnya tidaklah ada pada masa salaf. Iya. Demikian pula ahlul bid'ah menafsirkan ar-Rahman alal arsyistawa. Allah ar-Rahman istiwa di atas arsy. Mereka mengingkari istilah istiwa, mengingkari makna istiwa secara hakiki. Kenapa? karena mereka membawanya kepada makna majaz. Makna majaz. Baik, ini sebagai peringatan dan nanti pada bagian akhir akan diberikan tanbih oleh Syekh. Jadi, istilah seperti ini perlu juga diketahui sebab kebanyakan al-usuliyin di zaman ini membagi yang seperti itu. Baik. Namun perlu kita tegaskan ini merupakan pembagian yang hadis sehingga jangan sampai maknanya hakiki dibawa kepada makna majaz. Ini yang salah. Makna yang sebetulnya hakiki dibawa kepada makna majaz. Dan insyaallah taala pada bagian akhir akan lebih jelas lagi. Baik, qala al-muallif rahimahullah fal haqiqah. Adapun yang dimaksud dengan haqiqah hiyal lafdzul musta'mal fi ma wudi'a lahu. Al-haqiqah adalah lafaz yang digunakan untuk sesuatu yang diletakkan baginya. Ini makna haqiqah secara istilah. Iya. Adapun makna lughah, haqiqah itu adalah asy-syai'u tsabit al-mu'akkad. Al-haqiqah adalah asy-syai'u tsabit al-mu'akkad. Sesuatu yang sabit, yang benar-benar ada, al-mu'akkad yang ditekankan. Ini yang dimaksud dengan haqiqah. Adapun majaz, menurut lughah maknanya adalah makanul jawaz, yakni makanul ubur. Apa maknanya? Makanul ubur, tempat untuk dilewati. Tempat untuk dilewati. Itu makna majaz secara lughah. Adapun secara istilah nanti akan datang pada pasalnya. Taib. Jadi hakikat secara bahasa maknanya adalah asy-syai'u tsabit al-mu'akkad. Adapun secara istilah hiya al-lafdhu al-musta'mal fi ma wudi'a lahu. Hakikat secara istilah adalah lafaz yang digunakan pada apa yang diletakkan baginya, yakni diletakkan oleh orang Arab untuk menunjukkan maknanya. Misal contohnya adalah asadun. Kata asad. Ini adalah kata yang diletakkan oleh orang Arab lil hayawan al-muftaris, bagi seekor hewan yang apa namanya? Yang buas. Seekor hewan yang buas. Asad, singa. Ini adalah apa? Kata yang diletakkan oleh orang Arab untuk menunjukkan hewan yang buas. Maka maknanya adalah hakiki. Baik. Terkadang digunakan dalam makna majaz. Misalkan kita mengatakan ra'aitu asadan yakhthubu 'alal mimbar. Ra'aitu asadan yakhthubu 'alal mimbar. Saya melihat singa berkhutbah di atas mimbar. Makanya hakikat atau majaz? Majaz. Kenapa? Karena dia bukan kata yang digunakan fi mawdi'i lahu pada asalnya. Baik. Qala Syekh, fa kharaja bi qaulina al-musta'mal. Maka keluar dengan ucapan kita al-musta'mal yang digunakan al-muhmal, yang tidak digunakan. Yang tidak digunakan. Misalkan hewan yang buas kita katakan dajjaj, ayam. Maka orang Arab tidak menggunakan dajjaj untuk hewan yang buas. Berarti ini apa? Lafaz muhmal dalam penggunaan hewan yang buas. Taib. Atau tidak bermakna hakikat sama sekali, tidak pula bermakna majaz. Yani tidak ada maknanya dalam bahasa Arab. Seperti apa? Ucapan deis misalkan. Ucapan deis. Apa arti deis? Iya, artinya apa deis? Ada yang tahu arti deis? Jamaknya day. Hari. Gak tahu bahasa Inggris ya? Days, maknanya apa? Hari. Tetapi bukan dalam bahasa Arab. Berarti muhmal minal logatil Arabiyah. Dia tidak digunakan, dibuang dari bahasa Arab. Walaupun dalam bahasa Inggris maknanya hari-hari. Maknanya ada. Maka ini bukan hakikat namanya. Maka, fala yusamma hakikatan wala majazan. Days tidak dinamakan hakikat, tidak pula dinamakan majaz. Karena kita gak berbicara bahasa Inggris sekarang. Kita berbicara bahasa Arab. Taib. Wa kharaja biqaulina fima wudi'a lahu al-majaz. Dan keluar dengan ucapan kita, fima wudi'a lahu, apa yang diletakkan baginya, al-majaz. Yani, yang tidak diletakkan baginya. Yang tidak diletakkan baginya. Seperti tadi, asadun yakhthubu 'alal mimbar. Singa sedang berkhutbah. Maka ini majaz. Dia tidak secara hakiki. Sebab singa tidak pernah berkhutbah di atas mimbar. Taib. Wa tanqasimul haqiqah ila thalathati aqsam. Beliau akan masuk pada pembahasan aqsam al-haqiqah, macam-macam hakikat. Hakikat itu terbagi menjadi tiga bentuk, lugawiyah, wa syar'iyah, wa urfiyah, yaitu hakikat lugawiyah, hakikat syar'iyah, dan hakikat urfiyah, adat. Hakikat bahasa, hakikat syariat, dan hakikat adat. Fal lugawiyah, adapun yang dimaksud dengan hakikat lugawiyah, hiya lafdzul musta'mal fima wudi'a lahu fil lughah. Hakikat lugawiyah adalah lafaz yang digunakan pada apa yang diletakkan baginya dalam al-lughah, dalam bahasa Arab. Dan ini al-asal, dan ini merupakan hukum asal. Ini perlu dicatat. Al-lughawiyah, hakikatul lughawiyah adalah al-asal. Adalah al-asal. Sehingga tidak dikatakan, tidak dibawa kepada hakikat syar'iyah atau hakikat urfiyah illa bidalilin. Illa bidalilin. Baik, ini perlu dicatat kaidah penting. Al-aslu fil haqiqah hiya al-lughawiyah. Fala yuhmal ila al-haqiqati syar'iyah aw al-urfiyah illa bidalilin aw qarinatin. Baik. Maka yang dimaksud dengan hakikat lughawiyah adalah lafaz yang digunakan untuk makna lughah. Untuk makna lughah. Fa kharaja biqaulina, sehingga keluar dengan ucapan kita fil lughah, dalam lughah, al-haqiqatu syar'iyyah wal urfiyah. Hakikat syariat dan hakikat urfiyah, adat. Jadi, makna lughah belum tentu berarti syar'iyyah dan belum tentu berarti urfiyah. Keluar darinya. Mithalu dzalik, contohnya adalah as-salah. As-salatu, kata as-salatu. Fa inna haqiqataha al-lughawiyyah ad-du'a. Sesungguhnya salat itu hakikatnya secara bahasa adalah doa. Adalah doa. Walaupun ulama juga khilaf dalam masalah ini. Dan sudah kita jelaskan dalam pelajaran fikih. Pendapat yang dirojihkan al-imam al-qayyim rahimahullah. Bukan makna doa. Tetapi kebanyakan ulama menggunakan kata ad-du'a untuk apa? Makna sholat. Fatuhmalu alaihi fi kalami ahli lughah. Maka dibawa kepada makna ini dalam pembicaraan ahli lughah. Sekarang kita sedang berbicara apa dulu? Ini maksudnya. Kita sedang ngomong apa ini? Ngomong bahasa atau ngomong syariat? Kalau kita sedang ngomong bahasa, maka dibawa kepada makna bahasa. Ini yang pertama. Yang kedua, dia bisa dibawa kepada makna syar'i kalau ada apa dalil yang mengarah ke sana. Kalau ada dalil yang mengarah ke sana. Iya. Atau kita sedang dalam pembicaraan apa? Syariat. Sekarang kita berada dalam pembicaraan syariat. Kita berbicara masalah fikih, bukan masalah bahasa Arab. Maka makna salat adalah sesuai makna syariat. Bisa juga maknanya sesuai makna lughah. Kalau apa? Kalau ada dalil, bisa kebalikannya. Jadi tergantung kita sedang berbicara apa sekarang. Baik. Wal haqiqatu syar'iyyah, adapun hakikat syariat, hiya lafdzul musta'mal fi ma wudi'a lahu fi syar'i. Hakikat syariat adalah lafaz yang digunakan pada apa yang diletakkan baginya di dalam syariat. Fa kharaja biqaulina fi syar'i, maka keluar dengan ucapan kita fi syar'i, dalam syariat, al-haqiqatul lughawiyah wal urfiyah. Hakikat lughawiyah dan hakikat urfiyah. Mithalu dzalika as-shalah. Contohnya, contoh lagi salat. Sekarang kita sedang bicara masalah fikih misalkan, masalah syariat. Maka ketika kita mengucapkan as-shalah, fa inna hakikata syar'iyyah, sesungguhnya hakikat syariatnya adalah al-aqwal wal af'al al-ma'lumah. Salat itu adalah sekumpulan ucapan dan perbuatan yang sudah diketahui. Al-muftatihatu bit-takbir, yang dibuka dengan takbir. Al-mukhtatimatu bit-taslim, yang ditutup dengan at-taslim, salam. Yang ditutup dengan salam. Fatuhmalu fi kalami ahli syar'i ala dhalik. Maka dibawa pada ucapan ahli syar'i atas hal itu. Maksudnya apa? Kalau kita sedang berbicara masalah syariat, maka makna kalau kita ucapkan sholat, maknanya sesuai makna syariat. Bukan sekedar doa. Ya. Bukan sekedar doa. Ini perlu dipahami. Karena kenyataannya, ada saja orang-orang yang menyimpang, itu dia membawa makna sholat kepada makna bahasa. Seperti sebagian orang jil, jaringan Islam liberal, maka dia tafsirkan, orang-orang yang sudah berdoa, berarti sudah sholat. Sudah melakukan sholat. Karena alasannya sholat itu maknanya adalah doa. Padahal yang dimaksudkan dalam syariat bukan yang seperti itu. Bukan seperti itu. Iya. Contohnya sabda Nabi SAW, la yakbalallahu salatan bighairu tuhurin. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat tanpa bersuci. Ini apa? Hakikat syar'iyyah atau hakikat lughawiyah? Hakikat syar'iyyah. Kenapa? Karena dia berada pada lisanus syar'i. Dia berada pada lisan asy-syar'i, yakni lisan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tusalli 'ala ahadin minhum mata abadan." Dalam surat At-Taubah ayat 83 atau 84. Janganlah kamu salat atas salah seorang di antara mereka yang mati selama-lamanya, yakni orang-orang kafir. Ini maksudnya apa? Hakikat syar'iyyah atau hakikat lughawiyah? Hakikat syar'iyyah. Maksudnya jangan salat jenazah terhadap orang yang mati dari kalangan orang-orang kafir. Iya. Kecuali ada dalil atau ada qarinah yang menunjukkan maknanya makna lughawiyah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim." Dalam surat At-Taubah ayat ke-103. Ambillah, kata Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, "Ambillah dari harta mereka sedekah yang dengan itu engkau menyucikan mereka dan engkau membersihkan mereka. Wa shalli 'alaihim," dan salatlah atas mereka. Maka qarinah yang ada menunjukkan bahwa salat di sini yang dimaksud adalah doa, sebab dalam hadis Al-Bukhari ada suatu kaum, atau apabila ada suatu kaum datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan sedekahnya, maka beliau akan mengucapkan Allahumma shalli 'alaihim. Allahumma shalli 'alaihim. Sehingga maknanya apa? Shalli di situ maknanya apa? Hakikat lugawiyah. Maknanya adalah doa. Demikian pula dalam hadis riwayat Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza du'iya ahadukum falyujib, fa in kana shaiman falyusalli, wa in kana muftiran falyat'am." Kalau seorang dari kalian diundang, diundang untuk apa? Untuk makan. Diundang untuk makan. Maka hendaklah dia menjawab undangan tersebut. Yakni dia datangi, jangan sampai dia menolak. Tetapi apabila dia sedang berpuasa, hendaklah dia berdoa. Falyusalli, hendaklah dia sholat. Mana sholat di sini apa? Doa. Kalau dia berbuka, maka hendaklah dia makan. Maka makna doa di sini bukan makna sholat, tetapi sekedar doa, mendoakan orang yang apa? Yang mengundang tersebut. Sebab tidak mungkin orang yang berpuasa itu berada dalam keadaan sholat terus. Jadi ada qarinah, ada dalil yang menunjukkan maksudnya di situ bukan makna syar'iyah, tapi makna lugawiyah. Baik. Wal haqiqatul urfiyah. Adapun yang dimaksud dengan haqiqatul urfiyah, hiya lafdul musta'mal fima wudi'a lahu fil 'urf. Dia adalah lafaz yang digunakan pada apa yang diletakkan baginya di dalam 'urf, di dalam adat. Di dalam adat. Iya. Fa kharaja biqaulina, maka keluar dengan ucapan kita fil 'urf, dalam adat atau dalam kebiasaan, al haqiqatul lugawiyah wa syar'iyah, hakikat lugawiyah dan hakikat syar'iyah. Jadi bukan bermakna lugawiyah, bukan bermakna syar'iyah, tetapi maknanya secara adat yang mungkin berlawanan dengan makna lugah dan makna syariat. Ini penting sekali dipahami. Kadang-kadang kita mengucapkan suatu ucapan yang sudah menjadi kebiasaan kita, yang kita tidak maksudkan ucapan tersebut makna lugawiyah, bukan pula makna syar'iyah. Ini penting sekali ya. Sebab dari situ kita akan membawa ucapan seseorang. Apa yang Anda maksud dengan ucapan Anda? Ucapan Anda bisa benar, ucapan Anda bisa salah. Dan terkadang kesalahan itu bisa kesalahan fatal. Saya berikan contoh. Ada orang yang mengucapkan hukum karma itu ada dalam Islam. Hukum karma ada dalam Islam. Maka mau kita bawa kemana ucapan tersebut? Tergantung apa yang diinginkan oleh orang tersebut, oleh orang yang mengucapkannya. Kalau dari sisi adab seorang Muslim, tentunya dia bawa kepada makna yang benar. Seperti kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "La tadhunna kalimatan takhruju min akhika su'an wa anta tajidu fil khairi mahmala." Jangan engkau berprasangka buruk terhadap suatu kalimat yang dikeluarkan, yang keluar dari saudaramu, sementara engkau masih mendapatkan kemungkinan makna yang baik padanya. Sementara engkau masih mendapatkan kemungkinan makna yang baik padanya. Ini contoh kalimat hukum karma. Kalau ada yang mengatakan hukum karma itu ada dalam Islam, maka hukum karma ini memiliki banyak makna. Atau bisa ditafsirkan dengan beberapa makna, dilihat dari sisi apa? Dari sisi kita menafsirkannya. Dari sisi kita menafsirkannya. Atau dari sisi orang yang berbicara itu. Maksudnya apa? Kalau dia maksudkan menurut bahasa Indonesia yang benar, ya, ini saya hanya berbicara kemungkinan saja, mungkin maknanya jelek. Yaitu makna yang dimaksudkan oleh orang-orang Hindu dan Buddha. Walaupun saya tidak tahu persis apa makna yang mereka maksudkan, tapi yang jelas maknanya batil. Yang jelas maknanya batil. Ini hukum karma dalam bahasa Indonesia dan dalam urf Hindu dan Buddha. Baik. Sekarang kita bisa dilihat lagi dalam urf. Dalam urf orang-orang awam. Apa maksudnya hukum karma? Hah? Ada yang tahu? Mendapatkan balasan. Atas balasan setimpal atas perbuatan seseorang. Ini orang-orang awam kalau mendengarkan hukum karma, maksudnya adalah mendapatkan balasan setimpal. Ini sesuai syariat atau tidak? Sesuai syariat. Siapa yang melakukan sesuatu, dia akan mendapatkan balasan setimpal. Yang dia lakukan baik, balasannya setimpal, kebaikan. Kalau dia lakukan jahat, balasannya juga setimpal. Dia akan mendapatkan balasan setimpal. Walaupun tidak menafikan, siapa yang berlaku baik, akan dilipat gandakan balasannya. Dan tidak juga menafikan, siapa yang berlaku buruk, mungkin diampuni dosa-dosanya. Tidak mendapatkan balasan apa-apa. Iya, ini tidak menafikan. Baik, maka mau dibawa kemana ini ucapan ini? Tergantung siapa yang mengucapkannya. Iya, dan juga sebagian orang sampai mengingkari kata ustad, ya, ucapan ustad. Pernah baca enggak? Mengatakan kata ustad bid'ah. Kenapa? Karena tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga karena yang pertama melakukannya katanya apa? Orang-orang ikhwal muslimin. Pernah baca enggak? Ya? Yang mengingkari kata ustad. Ada juga yang mengingkari daurah, istilah daurah. Nah, ini sebabnya karena apa? Tidak memahami hakikah lugawiyah, hakikah syar'iyah, dan hakikah urfiyah. Ini harus dibawa kemana? Kita sedang berbicara apa? Dan maknanya apa? Apa yang diinginkan oleh orang yang mengucapkan tersebut? Iya. Dan kata ustaz sendiri itu sebetulnya juga sudah digunakan para ulama dahulu. Seperti Imam Muslim rahimahullah menyebut Imam Bukhari sebagai al-ustaz. Tapi itu pun maknanya berbeda dengan ustaz yang ada sekarang. Itu pun maknanya berbeda dengan ustaz yang ada sekarang. Kalau dulu disebut ustaz siapa? Hadis kabir. Iya. Kalau sekarang ini juga bermakna macam-macam maknanya. Kalau ustaz di Saudi Arabiyah itu maknanya profesor. Maknanya profesor. Iya. Jadi antum kalau di sini sampai ada kejadian, ada seorang syekh datang ke Indonesia, kemudian ada acara, lalu pembawa acara itu mempersilahkan seorang ustaz untuk memberikan apa? Kata sambutan. Disebut al-ustaz fulan falyatafaddal. Wah, syekh langsung kaget. Wah, ini profesor ada di sini ternyata. Padahal di sini kalau disebut ustaz, sekedar dia pengajar. Pengajar anak TPA pun disebut ustaz. Ya. Pengajar anak TPA pun disebut ustaz. Baik. Jadi harus dilihat maknanya apa. Iya. Kemudian syekh memberikan contoh. Misalu dhalik ad-dabah. Contohnya adalah ad-dabah. Fa inna hakikatah al-urufiyah dhatul arba. Sesungguhnya hakikatnya secara urf adalah dhatul arba minal hayawan. Yang memiliki empat kaki atau dua kaki dan dua tangan. Jadi empat. Minal hayawan. Dari jenis hewan. Fatuhmalu alaihi fi kalami ahlil urf. Maka dia dibawa pada makna tersebut dalam pembicaraan ahlul urf. Dalam pembicaraan ahlul urf. Orang yang memiliki kebiasaan tersebut. Walaupun ini juga masih bisa diperinci. Ini kebiasaan menurut siapa? Menurut penduduk apa? Satu kampung. Misalkan. Kalau mereka mengatakan ad-dabbah itu artinya apa? Hewan berkaki empat. Hewan berkaki empat. Kalau di kampung yang lain, kalau mereka katakan dabah, maka itu maknanya himar. Enggak semua disebut dabah. Tetapi khusus bagi al-himar. Ini ada. Yakni keledai. Di kampung yang lain lagi, kalau mereka mengatakan dabah, maknanya apa? Mayurkab. Apa yang dinaiki, dikendarai. Maka itu dimaksud dengan dabah. Iya. Jadi harus diperhatikan ya. Makna-makna ini. Kita sedang apa namanya berbicara dalam makna apa? Apakah dalam makna lugawiyah? Apakah makna syar'iyah? Ataukah makna urfiyah? Taib. Sekarang penjelasan tentang faidah mengenal yang seperti ini. Kata Syekh, "Wa faidatu ma'rifati taqsimil haqiqah ila thalathati aqsam," dan faidah mengetahui pembagian hakikat kepada tiga bentuk adalah annahmila kull lafdhin ala ma'nahu al-haqiqi fi mawdhi'i istimalihi. Kita membawa setiap lafaz kepada maknanya yang hakiki pada tempat penggunaannya. Perhatikan ini. Ini apa namanya? Kesimpulan dari apa yang kita jelaskan. Ini faedahnya. Penting sekali faedahnya. Hendaklah kita membawa setiap lafaz kepada maknanya yang hakiki, maknanya yang sebenarnya pada tempat penggunaannya. Ini perhatikan ucapan Syekh, fi maudhi'i isti'malihi, pada tempat penggunaannya. Sekarang kita menggunakan lafaz ini untuk apa? Ya seperti yang saya contohkan tadi, ada yang sampai subhanallah dia mentahdir saudaranya, mentahdir ustadznya. Kenapa? Ustadznya mengatakan hukum karma ada dalam Islam. Kemudian dia cari di kamus. Ini hukum karma maknanya begini begitu bertentangan dengan Islam. Demikian pula menurut urf orang Hindu dan Buddha, hukum karma itu begini dan begitu bertentangan dengan Islam. Berarti ustadz ini merusak akidah. Begitu kesimpulannya. Bahkan disebarkan di internet, subhanallah. Ini bukan adab seorang muslim. Tapi harus diketahui apa yang dimaksud oleh ustadz tersebut. Harus dilihat pada maudhi'u isti'malihi. Tempat dia menggunakannya. Dia maksudkan untuk apa maksudnya? Iya. Fayuhmalu fi isti'mali ahli lughah alal haqiqatil lughawiyah. Maka di bawah. Pada makna ahli lughah. Maka di bawah kepada penggunaan ahli lughah. Sesuai makna lughawiyah. Kalau maknanya lughawiyah. Di bawah kepada makna penggunaan ahli lughah. Iya. Wa fi isti'mali syar'i alal haqiqatil syar'iyah. Demikian pula dibawa kepada makna syar'i sesuai hakikat syar'iyah. Wa fi isti'mali ahli al-urf, adapun dalam penggunaan ahlul urf alal haqiqatil urfiyah, dibawa kepada makna hakikat urfiyah. Jadi kesimpulannya kita harus pintar-pintar melihat ini apa namanya? Suatu bahasa itu apa yang dimaukan? makna lugawiyah atau makna syar'iyah atau makna urfiyah. Baik. Contoh penerapan kaidah ini. Contoh penerapan kaidah ini. Di dalam as-safar, kata as-safar. Di dalam kata as-safar. Baik. Kata as-safar di dalam Al-Quran wa Sunnah, apa maknanya? Apakah dia memiliki makna syar'iyah atau makna lugawiyah atau makna urfiyah? Baik. Kalau makna syar'iyah misalkan. Kalau makna syar'iyah atau makna lugawiyah. Batasannya apa? Sebagian ulama memberikan batasan dengan waktu. Sebagian mengatakan safar itu 3 hari. Ternyata ada dalil lain safar itu 20 hari. Ulama lain mengatakan safar ini jumlahnya sekian hari. Yang lain mengatakan sekian hari. Berbeda-beda pendapat. Dalil-dalil juga menunjukkan perbedaan-perbedaan. Ini kalau dilihat dari makna lugawiyah atau syar'iyah. Jadi tidak didapati di situ suatu makna khusus. Sebagian ulama itu mendefinisikan safar, yakni safar yang membolehkan seseorang untuk mengqasar salat dan berbuka puasa dari sisi al-masafah, dari sisi al-masafah. Ternyata dalil-dalil yang ada juga menunjukkan masafahnya berbeda-beda. Masafahnya berbeda-beda. Dan ulama juga memberikan apa? Batasan masafah, jarak itu berbeda-beda. Ada yang mengatakan jarak sekian, ada yang mengatakan jarak sekian. Maka tidak ada suatu makna yang bisa dipegang. Sehingga ini adalah merupakan karinah-karinah. Kalau makna syariah tidak didapati, makna lugawiyah tidak didapati, maka ini merupakan karinah apa? Untuk dibawa kepada makna urfiyah, makna adat. Maka inilah yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Bahwa safar tersebut mestinya dilihat dari makna urfiyah. Dari makna urfiyah. Dan makna urfiyah untuk orang Arab berbeda dengan yang selain Arab. Bisa jadi berbeda. Untuk suatu kota berbeda dengan kota yang lain. Untuk suatu kampung berbeda dengan kampung yang lain. Sehingga safar bisa jadi dekat, bisa jadi jauh. Bisa jadi dekat, bisa jadi jauh. Tergantung urf, kebiasaan masyarakat tersebut. Iya. Ini dari sisi jaraknya. Tergantung urf, masyarakat tersebut. Kemana mereka anggap safar? Kalau kita misalkan ke Banjar, itu mah perjalanan biasa. Belum bisa dianggap safar. Walaupun dulu mungkin, urufnya berbeda. Dulu kalau orang ke Banjar dianggap sudah safar. Kalau sekarang urufnya jadi berbeda. Maka hukum itu diikuti sesuai dengan apa? Illahnya. Sesuai dengan sebabnya. Iya. Demikian pula dilihat misalkan dari sisi persiapan. Orang yang melakukan safar. Kalau dia melakukan perjalanan biasa, dia gak perlu persiapan. Bawa perbekalan, bawa baju ganti, bawa apa? Makanan. Tapi kita lihat. Kalau dia mau melakukan safar, dia siapkan perbekalan, dia siapkan baju ganti, dan sebagainya. Berarti dari sisi urfnya sudah bisa dilihat perjalanan yang akan dia lakukan itu adalah perjalanan safar. Dan walaupun jauh, tetapi secara urf itu bukan safar, maka tidak dianggap safar. Sebagai contoh misalkan, orang yang tinggal di pesawat. Mungkin gak orang tinggal di pesawat? Mungkin saja. Anak istrinya ada di pesawat. Sekolahnya ada di pesawat. Seluruh kebutuhannya semua sudah ada di pesawat. Kalau kurang tinggal beli di warung, gak perlu pulang ke rumah. Hari ini dia ada di Indonesia, besok ada di Saudi Arabia. Secara urf tidak bisa dikatakan orang itu apa? Sebagai musafir. Karena dia sudah tinggal di pesawat. Walaupun dia kesana kemari, tempat tinggalnya di situ. Walaupun misalkan dia punya rumah di bumi. Dia punya rumah di Indonesia misalkan. Tetapi pesawat itu sudah juga sudah jadi rumah kedua. Sudah jadi rumah kedua baginya. Jadi dia memiliki rumah dua. Di pesawat dan di bumi. Iya. Maka secara urf tidak bisa dikatakan dia sebagai musafir. Taib. Ini sebagai contoh bagaimana memahami makna hakikat syar'iyah, hakikat lugawiyah, dan hakikat urfiyah dapat membantu seseorang mengerti nas-nas syariat. Baik, masih tersisa pembahasan tentang majaz. InsyaAllah ta'ala kita bahas pada kesempatan yang akan datang. Fi ishkal.